Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyirah at-talabah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita sebagai ciptaan Allah, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, makhluk yang lemah, yang penuh dengan aib, penuh dengan kekurangan, untuk kita senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa pula, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala karunia yang tak terhingga banyaknya yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau seandainya kalian ingin berusaha menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Di antara alasan atau sebab yang disebutkan oleh sebagian para ulama, kenapa manusia tidak bisa menghitung-hitung nikmat Allah walaupun dengan alat secanggih apapun, karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Ada nikmat zahirah, nikmat yang nampak, yang dirasakan oleh manusia. Ada juga yang lupa, ya, kalau itu nikmat, atau manusia lalai mensyukurinya. Di antara nikmat yang nampak seperti kesehatan, waktu luang, ini adalah nikmat. Dan bahkan sebagian besar atau mayoritas manusia melupakan dua nikmat ini. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani mahbunun fihima kathirun minan nas as-sihat wal farah. Dua kenikmatan yang mayoritas manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lupa kalau itu nikmat, lupa bersyukur. Yaitu yang pertama adalah as-sihah, kesehatan, dan yang kedua adalah waktu luang. Seorang akan ingat nikmat sehat tatkala nikmat tersebut hilang, tatkala nikmat sehat itu naam berkurang atau tidak ada pada dirinya. Ketika dia mendapati sakit atau terasa badan tidak enak, barulah dia merasa bahwasanya sehat itu adalah sebuah nikmat, dan bahkan sehat itu adalah nikmat yang amat mahal. Betapa banyak manusia naam mengeluarkan sekian biaya, sekian uang untuk mengeluarkan, ya, demi, ya, membeli obat, ya, demi untuk naam mendapatkan nikmat sehat. Ada yang mendapatkannya, ya, ada juga yang tidak. Jadi nikmat sehat adalah nikmat yang amat besar. Begitu juga waktu luang, ya, waktu luang juga termasuk nikmat. Kenapa dikatakan nikmat? Dan ini juga termasuk nikmat yang besar, karena berapa banyak manusia terhalangi, ya, untuk beribadah, bahkan untuk duduk menuntut ilmu, ya, disebabkan karena sibuk dengan dunia, tidak sempat, ya, untuk, ya, mencari ilmu, tidak sempat untuk naam mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat-nikmat yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama, seperti seorang mendapatkan anak, ya, mendapatkan rezeki, ini nikmat zahirah yang nampak. Ada juga nikmat yang tidak nampak, ya, seperti iman, na'am, Islam, ya, tawakal dan yang lainnya. Maka oleh sebab itu nikmat Allah Subhanahu wa taala amat manusia bisa menghitungnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, pada malam hari ini, kita akan lanjutkan dari pembahasan seputar masalah fikih dari kitab Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam, sebuah kitab karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah. Dan pada pertemuan sebelumnya masih kita membahas hadis yang ke-13 atau yang ke-12, 12 dan 13, dan dua hadis ini memiliki kaitan, memiliki hubungan, yaitu terkait dengan hukum buang hajat menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Dan telah kita sebutkan ada empat kaul, empat pendapat yang ada di tengah-tengah para ulama tentang hukum buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Sebagian para ulama, sebagaimana yang telah kita sebutkan, nah, mengharamkan secara mutlak. Ini adalah pendapatnya Naam Abu Ayyub Al-Ansari, begitu juga tabi'in yang lain, Naam wa Mujahid wa Ibrahim An-Nakhai wa Thauri. Mereka, Naam, atau sebagian para ulama berpendapat bahwasannya haram hukumnya untuk seorang buang hajat menghadap ke arah kiblat, begitu juga membelakangi kiblat. Di antara dalil yang mereka gunakan yang menjadi hujah adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumul ghaithah fala tastaqbilul qiblah bi ghaithin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharribu." Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian membelakangi atau menghadap kiblat, apakah itu untuk buang air besar atau buang air kecil. Wala tastadbiruha, dan jangan pula kalian membelakanginya. Walakin syarriku aw gharribu, akan tetapi ke arah timurlah atau ke arah baratlah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Naam berbicara menyarankan kaum muslimin pada saat itu untuk mengarah ke arah timur dan barat, karena pada saat itu beliau berada di Madinah dan kiblatnya penduduk Madinah itu ke arah selatan, sehingga agar kaum muslimin pada saat itu tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat, itu ke arah timur dan ke arah barat. Dan ini disesuaikan dengan posisi atau tempat masing-masing. Kalau misalnya kiblat kita ke arah timur atau barat, maka untuk ya tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, maka ke arah utara atau ke arah selatan. Jadi ini pendapat pertama yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Naam, sebagian para ulama mengharamkan secara mutlak. Pendapat yang kedua adalah membolehkan secara mutlak. Ya, membolehkan secara mutlak, boleh. Nah, menurut pendapat sebagian para ulama, naam, buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ketika itu beliau mengatakan, "Raqitu yawman ala baiti Hafsah fa ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-syam mustadbir al-ka'bah." Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Aku menaiki rumah Hafsah." Hafsah ini adalah saudari beliau dan sekaligus istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menunaikan hajatnya itu menghadap ke negeri Syam membelakangi Ka'bah. ya, menghadap ke negeri Syam, membelakangi Ka'bah. Maka oleh sebab itu sebagian para ulama membolehkan. Ini pendapat yang kedua. Ya, dan pendapat yang kedua ini na'am tidaklah ya sekuat pendapat yang mengharamkan dan yang memakruhkan. Nanti kita sebutkan sisi-sisi pendalilan kenapa pendapat yang mengharamkan itu sangat kuat. Nah, minimalnya adalah yang memakruhkan. Kemudian pendapat yang ketiga, sebagian para ulama berpendapat na'am dengan rincian tidak mengharamkan secara mutlak dan tidak boleh pula dan tidak pula membolehkan secara mutlak. Pendapat yang ketiga ini merinci. Na'am, dilarang buang hajat menghadap kiblat atau membelakang kiblat apabila itu dilakukan di tanah lapang. Tidak ada dinding. Ya, tidak ada bangunan yang menghalangi dirinya. Naam, antara dia dengan kiblat. Ya, kalau dia buang hajat menghadap kiblat di tengah lapang atau di tanah lapang, ini tidak diperbolehkan. Sisi pendalilan yang mereka gunakan adalah hadis Abdullah bin Umar juga. Ya, karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pada saat itu naam menaiki rumah Hafsah yang itu adalah saudari beliau dan sekaligus istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah menunaikan hajatnya membelakangi negeri Syam, ya. Nah, menghadap ke negeri Syam membelakangi Ka'bah dan ini dilakukan di dalam rumah. Menunjukkan kalau ada dinding ya atau pembatas antara seorang dengan Ka'bah, maka diperbolehkan ya dia menunaikan hajatnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Dan ini tidak diperbolehkan kalau tidak ada dinding atau tirai atau penghalang antara dirinya dengan Ka'bah. Ini pendapat yang ketiga. Kemudian pendapat yang keempat ya adalah memakruhkan. Di antara sisi pendalil yang disebutkan oleh sebagian para ulama dan ini adalah pendapatnya Al-Imam As-Sunani rahimahullah dan yang lainnya. Nah, di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kalau ada dalil, nah, satu sisi dia melarang, ya, karena hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu itu melarang, jangan kalian menghadap kiblat dan juga membelakangi kiblat tak kala buang hajat. Sedangkan hadis Abdullah bin Umar itu, nah, seolah-olah Rasulullah melakukannya, ya. Membolehkan ya buang hajat menghadap kiblat, satu sisi melarang, satu sisi beliau melakukan. Maka cara mengkompromikannya, cara menjamaknya ya adalah na'am menunjukkan larangan pada hadis Abu Ayyub itu tidak sampai haram tapi hukumnya makruh. Ya, jadi kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kalau ada hadis satu sisi melarang, satu sisi membolehkan, maka larangan itu menunjukkan bukan haram tapi makruh hukumnya, dan ini juga termasuk yang kuat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mu'alib sendiri yang awalnya itu menguatkan membolehkan dengan rincian, kalau di dalam bangunan boleh, na'am kalau di luar bangunan tidak boleh, kemudian beliau rujuk ya dengan pendapatnya, kemudian beliau memilih pendapat yang mengharamkan. Ya, pendapat yang mengharamkan bahwasannya buang hajat menghadap kiblat baik itu di tanah lapang ataupun di dalam ruangan tetap diharamkan. Sisi pendalilan yang disebutkan oleh mu'alif yang tadinya beliau berpendapat boleh kalau di dalam rumah atau dalam ruangan, kemudian beliau lebih memilih ya kepada perkara yang haram. Di antara sisi pendalilan beliau adalah karena hadis Abu Ayyub itu perkataan Rasulullah, jelas Rasulullah melarang. Adapun hadis Abdullah bin Umar itu perbuatan. Ya, dan kata para ulama dan ini kesepakatan para ulama bahwasannya wal qaul muqaddamun alal fi'il bil ittifaq. Ya, perkataan itu lebih didahulukan daripada perbuatan. Kenapa? Kalau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada ihtimal yang lain, tidak ada kemungkinan yang lain karena jelas beliau melarang. Ya, melarang untuk seorang buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Adapun perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak ihtimal. Bisa jadi ya itu adalah kekhususan Rasulullah. Ya, karena perbuatan Rasulullah, ya, ada sebagiannya itu na'am kekhususan Rasulullah. Seperti beliau menikah lebih dari 4 istri beliau sampai 11. Ya, beliau juga berpuasa wisol, ya. Na'am tidak langsung berbuka. Ya. Na'am, begitu juga di sini, ya. Memungkinkan kata para ulama, perbuatan Rasulullah ini di dalam rumah ketika beliau membelakangi Ka'bah tatkala buang hajat, ini kekhususan beliau. Di antara korinahnya karena beliau, ya, tidak menunjukkan secara terang-terangan. Itu pun Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah tidak sengaja, bukan sengaja. Ya, beliau naik rumah saudari beliau Hafsah dan tidak sengaja, bukan sengaja, ya, tidak sengaja melihat Rasulullah menghadap ke Ka'bah atau membelakangi Ka'bah ketika buang hajat. Ya, sangat mungkin ini adalah kekhususan beliau. Atau kemungkinan yang lain, karena ini di dalam rumah, bisa jadi beliau lupa. Ya, karena di dalam rumah. Jadi banyak kemungkinan-kemungkinan. Yang disebutkan oleh para ulama, kaidahnya idza wujidal ihtimal batala al istidlal. Kalau terlalu banyak ihtimal, ya mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, batala al istidlal. Maka sisi pendalilan itu dibatalkan. Ya, dibatalkan. Ya, yang dikuatkan adalah satu ihtimal, yaitu hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi, sebagian para ulama sangat menguatkan pendapat yang pertama, bahkan mu'alif sendiri yang awalnya tadi membolehkan. Ya, kemudian beliau rujuk na'am dengan pendapat bahwasannya tetap dilarang walaupun di dalam bangunan, baik menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Dan pendapat yang kuat juga disebutkan oleh sebagian para ulama adalah minimal makruh. Ya, minimal makruh. Karena kaidah yang telah kita sebutkan, kalau ada dalil satu sisi dia melarang, satu sisi ya membolehkan, menunjukkan larangan itu tidak sampai haram, tapi makruh, dibenci. Maka oleh sebab itu, ya, dan di sini disarankan oleh mu'alif di sini, ya, untuk seorang tetap, ya, tatkala membuat jamban atau WC atau yang semisalnya, untuk dia tidak menghadapkannya ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh mu'alif di sini, Syekh Abdul Ghani rahimahullah, yang disyarah oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah. Hadis yang ke-14, dan na'am, ana harapkan untuk para tulab untuk pekan-pekan berikutnya yang menghafal hadis, ya, yang sedang kita bahas, ya, hadis-hadis yang pendek, ya. Kalau hadis yang panjang, na'am, hukumnya mustahab, ya. Kalau yang ada hafal, alhamdulillah. Kalau tidak ada, ya, tidak apa-apa. Tapi kalau yang sedikit, kami harapkan untuk semua tolab, terutama yang besar-besar, menghafalnya, ya, terutama hadis yang sedang dibahas. Al-hadithu ar-rabi'ah asyarah, hadis yang ke-14. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasannya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa gulamun nahwin wa gulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan wa yastanji bil ma. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala, ya, memasuki al khala, ya, al khala ini tempat buang hajat, asal katanya adalah al makanul khali, tempat yang sepi, ya, tempat yang sepi, nah, tempat yang khusus, ya, digunakan untuk buang hajat. Fahmilu ana wa gulamun nahwi, maka aku dan seorang gulam, gulam ini umurnya antara mumayyiz sampai dewasa, ya, perkiraannya antara mumayyiz sampai dewasa, itu namanya gulam, ya. Dan biasanya anak itu mumayyiz disebutkan oleh sebagian para ulama biasanya umur 7 tahun. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian hadisnya itu menyarankan untuk para orang tua melatih anak-anaknya untuk mengerjakan sebagian ibadah seperti salat, puasa. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ma'ruf, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Ya, perintahkanlah anak-anak kalian mengerjakan salat pada saat mereka berumur 7 tahun. Ya, kenapa umur 7 tahun? Disebutkan oleh sebagian para ulama seperti Al-Imam Nawawi rahimahullah, karena ya mayoritas anak-anak atau biasanya anak-anak itu ya umur 7 tahun itu sudah mumayyiz. Tapi ini bukanlah pembatasan atau patokan pasti. Ada juga anak-anak yang mumayyiz di bawah itu, umur 6 tahun, umur 5 tahun. Dan yang masuk dengan mumayyiz bagaimana yang telah kita sebutkan adalah fahmus soal wa raddul jawab. Anak itu memahami soal, memahami pertanyaan yang kita ajukan kepada dia dengan pertanyaan-pertanyaan umum, ya, bukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Ya, dan dia bisa menjawabnya. Ya. Nah, ini namanya orang-orang mumayyiz, ya, anak-anakmu yang mumayyiz. Jadi anak-anak yang mumayyiz itu dilatih ya untuk dia mengerjakan salat, ya berpuasa. Ya, dan ini sudah diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya, para sahabat melatih anak-anak mereka berpuasa. Ya, kadang ada yang menangis, ya, dibuatkan mainan oleh sebagian para sahabat anak-anak mereka sehingga teralihkan fokus mereka atau lapar mereka. Nah, ya pintar-pintarlah kita ketika kita melatih anak-anak kita untuk beribadah, terutama berpuasa. Ketika dia rewel atau nangis karena kelaparan, ya kita alihkan, ya, yang kira-kira mubah, tidak sampai haram, ya, sehingga sampai atau selesai dia berpuasa pada hari itu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat buang hajat, maka aku dan seorang gulam nahwi yang seumuran dengan beliau, ya, berarti beliau pada saat itu juga gulam, ya, antara mumayyiz dan baligh. Dan baligh disebutkan oleh para ulama, ya, diperkirakan umurnya 15 tahun. Dan banyak ciri-ciri baligh, ya, ihtilam diantaranya, mimpi basah, ya, dan sebagian para ulama juga menyebutkan tumbuhnya bulu kemaluan. Berumur 15 tahun. Ada juga yang menyebutkan kalau tanda khusus bagi wanita itu adanya haid. Ini tanda khusus pada wanita. Dan pendapat yang sahih disebutkan oleh para ulama, tidak ada pembatasan umur haid. Ada sebagian para ulama menyebutkan minimal anak perempuan itu haid berumur 9 tahun. Dan maksimal dia mengalami haid, ya, seorang wanita mengalami haid itu umur 40 tahun. Pendapat yang sahih disebutkan oleh para ulama, ya, tidak ada pembatasan. Karena hadis yang datang itu sebagian para ulama melemahkan. Hadis yang menyebutkan tentang umur 9 tahun itu awal seorang wanita mengalami haid. Ya, kapan didapati seorang anak wanita itu mengeluarkan darah dan ciri-cirinya darah haid? Ya, ciri-cirinya darah haid, ya. Maka dia, ya, sudah dewasa. Ya, mungkin saja umur 9 tahun, mungkin saja umur 10 tahun dan yang lainnya. Jadi kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat, maka aku dan seorang anak yang seumuran denganku membawakan idawatan min ma'in, sebuah bejanah yang berisi air, wa anazatan dan sebuah tongkat, ya. Ayas tanji bil ma', kemudian beliau beristinja dengan ma'. Mungkin ada pertanyaan di kita, ya, untuk apa tongkat, ya kan? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat kalau dibawakan air masuk akal. Tapi ini kok untuk tongkat, dibawa ke tongkat untuk apa, ya kan? Nanti akan dijelaskan. Di antara tujuannya tongkat itu adalah untuk dipasang, itu untuk ditancapkan, kemudian dipasang kain. Ya, untuk menghijabi Rasulullah. Ya. Jadi tempat itu terbuka. Sehingga dibawakan tongkat, ditancapkan tongkat, ya, kemudian diikat dengan kain untuk menutupi Rasulullah. Ini fungsi yang pertama. Fungsi tongkat yang kedua disebut oleh sebagian para ulama adalah sebagai alat, ya untuk sutroh, ya, bisa digunakan untuk sutroh, ya, di zaman itu. Atau kemungkinan yang ketiga Tongkat bisa juga digunakan untuk berjaga-jaga dari musuh dan binatang buas. Ya, dan yang disebutkan di sini adalah untuk yang menghijabi Rasulullah. Nanti akan disebutkan oleh Syarih di sini. Ya, jadi tongkat itu dipasang karena Rasulullah tidak dihijabi, maka dipasanglah tongkat, kemudian diikat kain untuk menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika buang hajat. Fayastanji bil ma. Kemudian beliau beristinja dengan air. Ya. Kalau dengan air itu namanya istinja, kalau dengan batu atau kerikil atau tisu atau yang semisalnya itu namanya istijmar. Kata mualif di sini al-anazah al-harbah atau al-hirbah as-saghirah adalah tombak atau tongkat yang kecil dan telah kita sebutkan fungsinya tadi. Gharibul hadis, lafaz asing yang ada pada hadis ini. Wa ghulamun nahwi, naam, yang dimaksud dengan gulam yang seumuran denganku, anak yang seumuran denganku, al-gulam wa al-mumayyizu hatta yablughah, yaitu seorang anak yang mumayyiz sampai dewasa. Ini namanya gulam, ya. Kira-kira umurnya itu antara umur mumayyiz sampai dewasa, ya, tetap dikatakan gulam. Kalau orang sudah umur 50 tahun bukan gulam lagi, ya, sudah syekh sudah. Wa nahwi, ya. Wa nahwi yang seumuran, yakni wa muqarribun li fi sinni, yaitu anak itu na'am dekat atau sebaya umurnya denganku, ya, sebaya atau na'am seumuran denganku. Kemudian yang kedua, lafaz asing berikutnya pada hadis ini, idawatun min ma'in, sebuah bejana yang berisi air, bikasril hamzah, ya, cara membacanya dengan dikasrokan hamzah, idawatun, ya, idawatun. Nah, apa itu idawah? Yal ina'us saghir minal jildi yuja'alu lil ma. Idawah adalah sebuah bejana yang kecil yang terbuat dari kulit. Jadi kalau di zaman dahulu, ya, bejana itu banyak terbuat dari kulit. Dan ada pembahasan khusus tentang bejana kulit. Ya, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin idza dubigha faqad tuhura. Ayyuma ihabin, kulit bangkai mana saja, ya, idza dubigha, apabila disamak, faqad tuhura, maka dia telah suci. Ya, dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di zamannya para ulama salaf, nah, bejana itu banyak terbuat dari kulit, kulit bangkai. Ya. Nah, dagingnya tidak dimakan tapi kulitnya masih bisa dimanfaatkan dengan cara disamak. Disamak itu adalah dengan cara dibersihkan, ya, daging atau sisa-sisa daging yang menempel di kulit. Kemudian dicampur dengan, ya, bahan-bahan khusus, tumbuhan-tumbuhan khusus. Ya, bisa dengan garam atau tumbuhan-tumbuhan yang lain untuk menghilangkan bebauan. Kemudian dijemur, kemudian dibuat bejana. Ya, bisa untuk menyimpan air dan yang lainnya. Ini digunakan di zaman dahulu. Hanya saja terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, apakah boleh semua hewan atau hewan yang boleh dimakan dagingnya ketika disembelih secara syar'i? Misalnya kambing, bangkai kambing. Ya, apakah juga boleh dengan bangkai yang lainnya? Harimau misalnya. Ya, sebagian para ulama menyebutkan khusus ini bangkai yang bisa dimakan dagingnya. Ya, khusus hewan yang na'am boleh dimakan dagingnya seperti bangkai kambing misalnya. Ya, dagingnya tidak bisa dimakan, tapi kulitnya bisa dimanfaatkan. Ya, bisa dimanfaatkan. Ya. Nah, bagaimana dengan kulit harimau? Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama berdalil keumuman hadis tadi, ayyuma ihabin idza dubigha faqad tuhura. Ya, ada juga sebagian para ulama menyebutkan, ya, yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah yang boleh dimakan dagingnya. Ya, yang boleh dimakan dagingnya ketika dia jadi bangkai, dagingnya itu tidak bisa dimanfaatkan tapi kulitnya seperti kambing atau yang semisalnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi intinya yang dimaksud dengan idawa adalah sebuah bejana yang kecil yang terbuat dari kulit yang digunakan untuk menyimpan air. Al makna al ijmali, makna secara global hadis ini, yadhkuru khadimu an-nabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malikin radhiyallahu anhu. Membantu Rasulullah atau pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan, ya, ini di antara kemuliaan atau keutamaan yang ada pada sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang menjadikan beliau sebagai pelayan atau pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu beliau langsung, ya, yaitu Ummu Sulaim. Ya, beliau mengatakan, "Na'am, ya, hadza Anas khadimuka. Ya, ud'ullahu lahu." Kata Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ya, datang kepada Rasulullah sambil membawa anak beliau Anas bin Malik. Pada saat itu beliau berumur, sebagian riwayat menyebutkan umur beliau 8 tahun, sebagian riwayat menyebutkan umur 10 tahun. Jadi pada saat Anas berumur kira-kira 8 atau 10 tahun, itu dibawa oleh Muslim ke hadapan Rasulullah. Ya, beliau mengatakan, "Anas khadimuka. Hadza Anasun khadimuka." Ini Anas, ya, jadikanlah pembantumu, pelayanmu, ya. Nah, ini menunjukkan kecerdasan, kepintaran, ya, sahabiah Ummu Sulaim. Ya, beliau menjadikan anak beliau sebagai pembantu Rasulullah. Tujuannya besar, agar Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuntut ilmu, bermulazamah, mengambil faedah sebanyak-banyaknya. Naam, di sisi Rasulullah. Maka tidaklah heran kalau sahabat Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena beliau secara langsung melihat Rasulullah, melihat kesehariannya, seperti hadis yang sedang kita bahas. Ya. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara langsung mengisahkan bagaimana tata caranya, naam, buang hajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menjadi pembantu Rasulullah sebagaimana yang kita ketahui itu selama 10 tahun. Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hinnama yadkhulu maudhi'a qada'il hajati annahu yaji'u huwa wa gulamun ma'ahu bituhurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau memasuki tempat buang hajat, ya, maka sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan seorang anak yang seumuran dengan beliau membawakan air, ya, tuhur itu air untuk bersuci, ya, tuhur, ya, air untuk bersuci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladhi yaqta'u bihi al-adha, sehingga dengan air tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menghilangkan atau membersihkan najis atau kotoran itu. Wa huwa ma'un fi jildin saghirin, yaitu air yang berada di dalam sebuah bejana yang kecil yang terbuat dari kulit. Wa kadzalika ya'tuna bima yastatiru bihi 'anil nas. Begitu juga mereka berdua membawa sesuatu yang bisa menutupi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari manusia, membawa tongkat. Membawa tongkat ditancapkan kemudian diikat, ya, ditutup dengan kain. Wa huwa al-asa al-qasirah. Itu tongkat yang kecil. Allati fi turfiha na'am hadidatun liyahrizaha fil ardi wa yuj'ala 'alaihi syai'an yaqihi min nadril marin. Ya, kemudian tongkat itu ujungnya terdapat besi, ya, besi yang lancip. Dan telah kita sebutkan tujuannya tongkat ini, ya, di zaman itu yang pertama untuk dijadikan, ya, tiang untuk berhijab. Naam, bisa juga digunakan, ya, untuk sutroh. Atau yang ketiga bisa juga digunakan untuk bersiap siaga dari binatang buas atau musuh. Naam, liyah rizaha, untuk ditancapkan tongkat itu fil ardi, di bumi. Wa yuj'alu 'alaihi syai'an yaqihi min nadril marin, kemudian diikatkan sesuatu, ya, yang bisa, naam, menutupi atau melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pandangan orang yang lewat. Kemudian ma yukhadhu minal hadis. Apa faedah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini? Yang pertama adalah Jawazul iktisar alal ma fil istinja. Bolehnya mencukupkan diri yang menggunakan air tatkala bersuci. Wa huwa afdalu minal iktisar alal hijara faqat. Dan menggunakan air tatkala bersuci itu lebih bagus, lebih baik daripada menggunakan kerikil. Ya, sebenarnya ini adalah permasalahan khilafiyah. Ya. Terjadi khilaf ya, di tengah-tengah para ulama, mana yang paling afdal? Apakah menggunakan air tatkala bersuci atau menggunakan kerikil atau yang semisalnya? Ya, boleh dengan tisu, boleh dengan dedaunan, boleh dengan kain. Ya, syaratnya dia inqa', membersihkan, mubah. Ya, bukan barang yang haram yang digunakan dan bukan sesuatu yang dimuliakan. Ya. Nah, itu bisa digunakan untuk na'am istijmar, tidak hanya batu, bisa kalau sekarang dengan tisu. Kalau enggak ada ya kain. Ya, kalau enggak ada dedaunan. Ya, dan yang lainnya. Ya. Jadi terjadi khilaf di kalangan para ulama, mana yang paling afdal? Apakah menggunakan air, apakah menggunakan istijmar? Ada juga sebagian para ulama menjamaknya. Yang paling bagus adalah dijamak. Ya. Menggunakan istijmar dulu, baru setelah itu menggunakan air. Ya, sebagai contoh misalnya dengan tisu dulu, baru setelah itu disiram dengan air. Ini yang paling afdal, ini menurut sebagian para ulama. Wallahu ta'ala alam biswab. Li'annal ma'a anqah, karena menggunakan air itu lebih bersih. Ya. Nah, dan sudah kita sebutkan ya, hakikatnya ini adalah permasalahan khilafiyah. Wal afdalu al jam'u bainal hijar wal ma'. Dan yang paling afdal, yang paling bagus adalah menggabung antara kerikil atau yang semisalnya dengan air. Fa yuqaddamu al hijarah thumma yattabi'uha al ma', yaitu yang pertama menggunakan kerikil atau yang semisalnya, kemudian ya setelah itu diikuti dengan air. Yahsulal inqa'ah al kamil, agar didapatkan kebersihan yang sempurna. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah isti'dalul muslim bituhurihi inda qada'il hajah li'alla yuhwijahu ilal qiyam fayatalawwathu. Yang kedua adalah hendaklah seorang muslim mempersiapkan ya air untuk bersuci ketika buang hajat. Ya, jadi sebelum kita buang hajat, siapkan dulu ya air atau yang semisalnya kalau tidak ada tisu untuk kita bersuci. Tujuannya apa? Agar ya kita tidak butuh untuk berdiri sehingga mengotori kita. Jadi kalau misalnya ketika kita buang hajat, apalagi misalnya buang air besar, ya ternyata di sana nggak ada air, ya ujung-ujungnya kemana kita? Cari tisu nggak ada juga, ya ujung-ujungnya berjalan, ya kemana-mana najisnya. Jadi sebelum kita buang hajat, ya ahsan disiapkan dulu, ya disiapkan dulu airnya, ya. Nah, agar ya kita bisa bersuci dan agar kita tidak repot lagi untuk berdiri mencari air. Yang ketiga, di antara faedah hadis ini adalah tahaffadhuhu an ayandura ilaihi ahadun. Li'anna an-nadhara ilal aurati muharraman. Nah, hendaklah seorang itu menjaga dirinya dari pandangan seorang. Ya, karena melihat kepada aurat itu adalah suatu yang haram. Ya, jadi ketika kita buang hajat, na'am diusahakan tertutup, ya, tidak kelihatan aurat kita. Ya. Na'am, karena melihat aurat itu tidak boleh seorang wanita melihat aurat wanita, laki-laki melihat aurat laki-laki. Ya, kecuali apa? Suami istri. Na'am. Yang keempat, jawazu istikhdami sigar wa in kanu ahraram. Faedah yang terakhir adalah bolehnya menjadikan anak kecil menjadi pembantu. Ya, karena pada saat itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu masih na'am seorang anak yang masih gulam atau masih mumayyiz, ya. Mumayyiz sampai gulam, ya. Dan pada saat itu umur beliau ya, pertama kali dibawa menjadi pembantu oleh ibu beliau Ummu Sulaim adalah sekitar berumur 8 tahun, sebagian riwayat menyebutkan 10 tahun. Ya boleh. Nah, menjadikan dia pembantu. Wa in kanu ahraran. Ya. Naam, walaupun dia adalah orang yang merdeka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, dan masih kami ingatkan kepada seluruh thalabah ya, untuk pekan depan menghafal hadis ini ya, atau setiap pembahasan hadis yang sedang kita bahas. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.